Malam tiada bintang, hanya ada angin lirih berdesir menyibakkan rambutku. Haruskah ku sesali apa yang telah terjadi? Kisah, pelepas dahaga yang percaya jodoh di tangannya, jurang-jurang saja takkan jadi penghalangnya, karena cintaku kepadanya seperti cintanya padaku, bersatu menghadapi kendala. dirimu yang ku cinta. di jalan berbeda. Namun satu dalam rasa, hitam pekat berlumur dosa dalam dunia berkelimang noda. Walau kau terhitam di mata mereka, namun takkan Apalagi aku yang bernyawa, yang punya kesedihan yang dulu melanda. Hampir ku dihanyutkan olehnya. Sama bertahan antara kita sama bertahan. api cinta yang dulu kau terangi. Let's go.